أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين para hamba Allah para jemaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Di hari ini, kembali kita kaum muslimin mengulangi amalan mulia setiap tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan satu dari hari besarnya umat Islam. Salah satu syiar dari syiarnya kaum muslim yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya yang disyariatkan Islam di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dituntut padanya pembuktian bagi yang mampu untuk meneladani Nabi yang mulia Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan kurbannya untuk Allah, memberikan kurbannya hanya kepada Allah, meneladani tuntunan mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita berada di Idul Adha ini, tak pernah lepas dari ingatan kita keteladanan yang tiada untuk dikenang dari tuntunan-tuntunan hidup yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Faedah yang tiada henti, yang terus ada ketika di para ulama, betapa pada sosok beliau benar-benar panutan terbaik untuk kita tauladani, kita ikuti agar meraih kami sebagai muslim menggapai predikat hamba yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini jemaah yang saya muliakan, untuk hari raya hari ini Idul Adha, saya ingin mengajak jemaah semua memperhatikan bagaimana keteladanan lainnya dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terkait dengan tantangan beliau. Nabi Ibrahim adalah da'i kepada Tauhid. Da'i perbaikan umat untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah apa yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam perjuangan perjalanan dakwahnya. Tantangan apa yang beliau dapati? Beliau mendapati tantangan yang sama dirasakan oleh para nabi-nabi lainnya. Bantahan umat, bantahan kaum untuk menolak dakwah yang begitu mulia, dakwah tauhid, semata-mata dengan hanya menggunakan prinsip kami ikut ajaran bapak moyang kami. Para jemaah yang mulia, padahal Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah memberikan faedah ilmu. Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Anbiya di ayat 54-55, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada saya, "Ila li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha aqifu." Kala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, masyarakatnya, apa ini? Apa ini berhala-berhala ini yang kalian tekun beribadah di sekelilingnya? Apa ini? Kalian cari apa ini berhala ini? Ayah beliau salah seorang pemahatnya, pembuatnya. Nabi Ibrahim mengajak mereka berbicara dengan akal sehat mereka. Apa yang kalian sembah ini? Para jemaah lihat apa ditanggah oleh kaumnya. Qalu wajadna abana laha abidin. Kami dapati bapak moyang kami sudah begitu menyembahnya. Subhanallah. Inilah tantangannya jemaah rahimakumullah yang dirasakan Nabi Ibrahim. Pemikiran taklid buta di tengah kaumnya, masyarakatnya. Padahal haknya fitrah menolak. Bagaimana mungkin benda dibuat tangan manusia disembah oleh mereka? Dahsyatnya cengkeraman prinsip taklid buta kepada ajaran bapak moyang mereka. Halu wa aba'ana laha abidin. Kami dapati bapak moyang kami sudah menyembahnya begitu. Subhanallah. Para jemaah kaum muslimin, lihatlah. Hal yang sama dengan para utusan Allah lainnya. Jawaban sama. Kaum Nabi Syuaib, Nabi Salih, Nabi Hud, Nabi Nuh, para nabi, semua mendapati tantangan terbesar dalam menyeru umat kepada agama. Cengkeraman kuat taklid buta. Menutup mata hati, menutup akal manusia. Yang penting beginilah sudah ajaran kami. Beginilah bapak moyang kami. Beginilah dari guru-guru kami. Yang penting kami mencintai mereka. Kami mau patuh sama mereka. Tanpa memikirkan apakah yang mereka ikuti, yang mereka jalani, cocok agama, tidak peduli. Cocok dengan kaidah ilmu, tidak peduli. Yang penting, udah beginilah menghormati ajaran leluhur. Ma'asyiral muslimin rahimakum. Tantangan inilah yang harus kita sadari. Kondisi inilah yang harus kita mengerti. Karena ternyata penyakit ini terus berkembang tak ada hentinya di tengah umat manusia. Sampai modern hari ini. Masih juga orang-orang beragama hanya keajaran orang tua-tua dulu. Guru-guru mereka. Di zaman canggih seperti ini. Di zaman katanya teknologi sudah maju, masih begini pola pikir manusia. Tak terima kalau dianggap bapak moyang mereka salah. Tak terima kalau dianggap orang tua-tua dulu salah. Padahal Nabi Ibrahim dalam surah, di dalam surah Al-Imran di ayat 56-nya berkata, "Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum dalil mubin." Kalau begitu kata Nabi Ibrahim, kalau begitu cara pikir kalian itu tak mau berpikir ataupun patung disembah, hanya mau mengikut ajaran moyang kalian, sungguh kalau begitu kan bapak moyang kalian, semua kalian berada dalam kesesatan yang. Masyiral muslimin, para jemaah yang saya muliakan. Allahu Akbar, Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di sini ada faedah yang harus kita sadari. Salah satu jemaah menyadarkan umat akan penyakit taklid buta mereka adalah memberitahukan ke mereka dengan fakta, dengan ilmu agama, kalau ajaran-ajaran yang diikut mereka itu ajaran kanan, harus tegak yang namanya kritikan. Mereka harus dipukul. Nyenyak tidur mereka dalam keyakinan batil harus dibangunkan. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Lihat tegasnya Nabi Ibrahim. Ini terapi untuk penyakit taklid buta. Harus adanya penegasan dari seorang pembawa agama untuk menjelaskan kepada umat. Sob, bapak moyang kalian kalau begini caranya, kalian semua dalam kesesatan yang nyata. Tauladan inilah jemaah di hari raya tahun ini ingin saya tekankan. Jadi inilah yang harus kita tahu. Bahwa di Islam, metode Nabi kita Ibrahim terus dikembangkan. Membantah pemahaman-pemahaman yang menyesatkan umat, tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang hanya didasari dengan hawa nafsu, akal-akalan manusia yang terang-terang menyelisihi hujjah, harus dibantah. Terapi Nabi Ibrahim luar biasa. Beliau tegaskan semua kalau begitu. Subhanallah. Karena memang jemaah yang mulia, sakit ini susah obatnya. Lihatlah para nabi-nabi di ayat-ayat lain yang tadi saya sebutkan. Hadapi tantangan yang sama. Wajadna alaiya ba'ana. Kami dapati begini bapak moyang kami. Hadama alfaina alaiya ba'ana. Begini kami dapati warisan moyang kami. Dari generasi-generasi sampai nabi terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi sanggahan ini juga yang dipakai kaum ingin membantah dakwah tauhid beliau. Masyiral muslimin, lihat. Penyakit ini tak berhenti-berhenti walau sampai hari ini di zaman begini. Mana manusia sudah merasa berilmu. Manusia merasa sudah maju, pemikirannya sudah tinggi. Di segitu banyaknya perkara-perkara beragama ini, masih juga manusia mencukupkan taklid buta. Yang penting ini sudah tradisi kami. Ini sudah ajaran orang tua-tua kami. Atau ini sudah ajaran guru tertokoh kami. Kami yakin dia benar. Kami yakin dia betul. Dan ketika diterangkan al-haq untuk membenahi pemikiran-pemikiran rusak itu. Kaum muslimin, ketika kita melihat fenomena ini, kita dar ternyata pengobatan terapinya Nabi Ibrahim ini memang harus disetarikan. Harus ada ketegasan-ketegasan di hadapan kebatilan. Ada kelugasan. Harus ada pemisah antara hak wal batil. Harus ada al-wala wal bara. Dan itu Nabi Ibrahim nyatakan. Kalau kita perhatikan di surah Al-Mumtahana yang sering kita ulang, Hari Raya Idul Adha. Ayat 4-5. Bagaimana Nabi Ibrahim? Kita, kalau ternyata sudah diterangkan hujjah, sudah disampaikan nasihat, agar umat kembali kepada tauhid, kalau juga menolak bertahan dengan saklit buta, Nabi Ibrahim, di dalam ayruh Allah kita perhatikan bagaimana sikap beliau ke kaumnya. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Qalu li qaumihim in bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Lihatlah ikhwah. Tapi berikutnya, setelah Nabi Ibrahim menyadarkan kaumnya, kalian sesat semua kalau begitu. Kalau beramai ikut-ikutan saja. Berikutnya Nabi Ibrahim menunjukkan sikap. Nabi Ibrahim, ingatlah kata Allah sebelumnya, ingatlah. Sungguh di diri Nabi Ibrahim itu ada contoh yang baik. Tatkala beliau demnya berkata ke kaum mereka, kami barok berlepas diri dari kalian. Kami beda dengan kalian. Kami berlepas diri dari kalian. Dan apa yang kalian sembah selain daripada kafirna itu. Kami kafir atas semua perbuatan kalian itu. Wa bada bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian mau beriman ke Allah, barulah kita baik kembali. Kita bersatu lagi, bersaudara. Perhatikan tahapan gua. Pertama Nabi Ibrahim bicara tegas, menampakkan ketegasan dalam menghukumi. Beliau terangkan, beliau ajak bicara akal sehat mereka. Kok patung begini disembah? Sampai beliau subhanallah berani melakukan tindakan yang luar biasa. Beliau patahkan patung-patung. Beliau sisakan yang besarnya. Untuk memperolok-olok mereka. Ketika mereka protes patung itu. Nabi Ibrahim berkata, bukankah sampah itu ada di leher patung paling besar? Tanyakanlah ke dia. Untuk membuka wacana mereka. Bodoh betul kalian sembah benda mati itu. Tak berguna nasihat. Ketika mereka tetap bertahan, beginilah bapak moyang kami. Beginilah sudah. Ibrahim tegas berkata, kalau begitu kalian sama-sama sesat. Antum wa abaukum fi dhalalin mubin. Tidak basa-basi. Tidak ada lagi para jemaah menggunakan kata-kata yang sama tegas. Kalau begitu kalian sesat. Barulah tahapnya Nabi Ibrahim menyatakan mendendera al-bara. Kami berlepas diri dari kalian, dari yang sembah dari Allah. Telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan. Tidak. Selamanya. Sampai kalian beriman ke Allah saja. Memang obat taklid buta. Terapi inilah dia. Nah, para lihatlah. Kalau kita mau selamat dari penyakit kaum-kaum terdahulu. Umat nabi-nabi dulu. Mau kita selamat. Mau bagus pemikiran kita. Tidak rusak otak kita dengan pola-pola ikut-ikutan saja beragam. Harus kita terima. Kalau para ulama, para orang-orang berilmu di agama kita berbicara. Menerangkan kebatilan itu batil. Dan kita harus tegas. Pihak dalam kebenaran, di barisan kebenaran. Dan harus ada sikap barok berlepas dari kebatilan. Hidup tidak bisa warna-warni. Itu solusi membenahi pak. Hidup itu ada wala, ada barok. Ada loyalitas. Ada kita sikap berlepas kebatilan dan pelakunya. Harus ada. Dikarenakan prinsip kita yang dibimbing para nabi Allah. Mengagungkan kebenaran. Luar biasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang merasa sikap tegas Nabi Ibrahim adalah sebuah sikap kasar dan kaku. Atau mungkin tidak berani menghujat langsung Nabi Ibrahim, menghujat orang meneladani Nabi Ibrahim. Beranggapan, kan tidak mesti begitu kali. Tidak mesti seterang itu kita berkata, ini batil, ini sesat. Tidak mesti kan kita berlepas diri. Berarti jemaah, orang-orang itu menuntut agar kebenaran tidak datang. Agar kebatilan didiamkan. Tahu akibatnya? Kalau sudah umat ini sengsing, tak meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Allah, Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah, semua membisu, memilih tutup mulut dari kebatilan. Allah mengancam kita. Di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79 Allah berkata, Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam alika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui Nabi Isa bin Maryam dilaknat. Apa salah mereka itu? Akibat mereka buat maksiat, mereka melampaui batasan. Dan sifat mereka itu, kata Allah. Anu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mau melarang yang munkar buat di tengah mereka. Kada milih jadi setan bisu. Hah? Inilah orang-orang kafir di kalangan Bani Israel yang dilaknat Allah. Tidak mau menegakkan nahi mungkar. Dia mengunci mulut. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Labi sama kamu ya Pak Lut. Buruk sekali yang sikap diam atas kebatilan ikhwah. Sikap tidak bereaksi. Itu adalah sikap orang kafir di Bani Israel. Orang-orang terlaknat. Dan inilah sikap yang akan mematikan Islam. Inilah sikap yang akan mengubur Islam. Menyuburkan al-haq. Menyuburkan al-batil. Maka kita umat Islam meneladani dakwah para rasul. Khususnya Nabi yang mulia Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sang tauladan di haya ini. Yang kita ulang lagi. Keteladanan beliau tersebut. Maka ketika kita dapati. Ditegakkannya al-haq. Dibantal batil. Kita bangga. Kita gembira. Ditegakkannya al-wala wal-bara. Memang ini obat penyakit telasa, taklid buta. Ini obat Nabi Ibrahim yang terus diikut para rasul setelah beliau alaihi salam. Islam para jemaah kaum muslimin yang mulia bukanlah agama yang melarang kita membantah kebatilan. Tetapi Islam adalah agama yang malah memberantas kebatilan. Tegakkan nahi munkar. Jangan salah jemaah. Tak kemuliaan kita. Untuk menyelamatkan penyakit yang berbahaya tadi. Yang terus tidak berhenti menjangkiti virus. di mana-mana orang tertimpa ini. Maka berikut ini untuk melengkapi khutbah Idul Adha hari ini, agar kita tidak lagi berhukum dosaan, yang kalau dengan itu kita pasti berpikir kasar betul Nabi Ibrahim. Takkan pun tak berkeumatnya kalian sesat. Kesesatan nyata kalian semua ini berada padanya. Kenapa kok enggak lebih? Atau kenapa Nabi Ibrahim tak buru-buru untuk berkata inna bara bura'a minkum diri? Kok begitu? Aduh jemaah yang saya muliakan, jangan perasaan didulukan. Kalau itu tentu Nabi Ibrahim orang terhujat pertama di agama ini. Beliaulah sang panutan. Dulukanlah hukum agama, dulukan kaidah ilmu. Tidak dulukan perasaan. Al-wala wal bara itu sikap dakwah para nabi. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menuntunkan ke kita. Spontanitas membantah kebatilan itu harus ada. Dan demi kebaikan bagi umat. Demikian bagi orang yang dibantah, orang yang dikritik. Paham? Itulah dia. Apa yang diriwayatkan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Simaklah riwayat ini, ikhwah. Anna rajulan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khathaba. Ada seseorang berkhutbah di sebelah Rasul. Dalam khutbahnya orang ini berkata, "Ya Rasulullah faqad rasyad." Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah dapat bimbingan. Ma'sihima faqad ghawa. Siapa memaksiati keduanya, dia telah sesat. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, "Bi'sal bi'ibul qaumi anta." Seburuk-buruk khatib di kaummu adalah kamu. Apa salahnya jemaah? Kalau kita enggak baca lanjutan hadis ini, saya yakin ikhwan enggak akan sanggup jawab di mana salah khatib ini. Dia sudah bagus berkata, barang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah pergi. Barang siapa memaksiati keduanya, sungguh dia sesat. Mana salahnya? Kok Rasul sampai berkata keras itu, seburuk-buruk khatib itu kamu di kaummu. Kasar itu tidak. Karena dia telah berbuat satu ucapan yang berbahaya, yang tidak pantas. Dia berucap itu Rasulnya. Setelah Rasul marah, Rasul membimbing. Kul, katakan olehmu, wa may ya'sillaha wa rasul. Itu yang betul. Jangan kau berkata, jangan barang siapa memaksiati keduanya. Enggak boleh begitu adabnya. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya. Lihat itu. Seberapa fatal kalikah kesalahan itu kalau diukur perasaan kita. Maknanya kan sudah betul. Apalah Nabi tidak tanggung-tanggung memberi vonis kepada khatib ini. Kamu seburuk-buruk khatib di kaummu. Bisa khatibul qawmi anta. Kasar ini. Nabi tidak mengerti hikmah. Nabi tidak santun. Hah. Sangat santun Nabi demi kebaikan khatib ini dan maknanya sudah betul. Memang siapa memaksiati keduanya yakni Allah dan Rasulnya sesat. Tapi tidak begitu. Katakan wa may ya'sihima. Katakan wa may ya'sillaha wa rasulah. Subhanallah. Islam tidak anti kritikan, tidak anti bantahan. Maka kita harus kembali ke jalan meneladani Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalatu wassalam. Penyakit membahayakan ini harus dibongkar di tengah taklid buta. Ikut-ikutan saja tanpa peduli apakah benar atau tidak yang diikut-ikut. Dibantah, diberantas dengan sikap tegas. Menerangkan batil itu batil dan sikap bara berlepas kebatilan dan pelakunya. Harus. Kalau orang bertanya, siapa tauladan kalian untuk ini? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para rasul, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah yang mulia, kita dapati sikap ini nurun ke para sahabat. Ibas. Pernah Sa'id bin Jubair bercerita, satu hari aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Inna Nas al-Battali yaz'um anna Musa sahibul Khidr, laisa Musa sahibu Bani Israel." Sa'id bin Jubair ngadu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nas al-Battali anggap, kata dia, Musa temannya Khidir yang ada di surah Al-Kahfi, itu Musa nabinya Bani Israel. Itu enggak sama orangnya. Apa reaksi Ibnu Abbas mendengarkan laporan itu? Qala Ibnu Abbas, kadza, dusta si musuh Allah itu. Siapa rupanya Nauf al-Bakali? Kok sampai Ibnu Abbas sekeras itu menggelarinya dusta si musuh Allah? Ikhwah, kenal siapa Nauf al-Bakali? Diterangkan dalam tarjamahnya, ini seorang tabi'in yang banyak berilmu kepada Ka'ab al-Ahbab. Banyak meriwayatkan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini salah seorang berilmu, orang mulia tabi'in. Alim. Tapi tak membuat Ibnu Abbas untuk bersikap keras demi kebaikan umat. Ibnu Abbas bilang langsung spontan, kadzaba aduwwah, dusta si musuh Allah itu. Apa ikhwasan berkata, Ibnu Abbas kasar betul. Katakanlah, biasa kita itu. Kan bagus itu. Subhanallah. Terapi bagi umat. Inilah tauladan kita hari ini. Yang harus diingatkan lagi. Musuh Allah itu dusta. Padahal yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, salah seorang tabi'in yang mulia. Tapi kesalahannya harus dibati itu. Dan Ibnu Abbas tak memaksudkan kalimat musuh, dusta musuh Allah. Terus, Nauf al-Bakali, kafir misalnya. Tidak. Tidak, ikhwah. Ibnu Abbas tak mengkafirkannya. Bagaimana para jemaah? Ini yang harus diingatkan. Maka kita ahlus sunnah bukan orang-orang yang anti kritik. Malah kita pun hidup ini, dakwah ini dengan kritikan yang benar sesuai agama. Itu terapi obat penyakit taklid buta. Dan inilah yang diterapkan Nabi Ibrahim dalam berdakwah ke kaumnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua dalam hidup ini. Tegaknya kita dalam hidup ini, beramal, berpikir dengan ilmu, bukan pakai perasaan, tapi dengan agama. Kalau udah betul kata agama, kalau salah, walau suka pun kita melakukannya, hentikan. Bukankah itu sikap yang adil? Itu yang mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah Jumat, khutbah Idul Adha hari ini. Berikan kepada jemaah semua untuk diperhatikan. Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa tegak di atas ilmu, di atas hawa nafsu. Agar kita semua menjadi manusia-manusia dicinta Allah. Seperti Allah telah mencinta Nabi yang mulia, Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga Allah menjadikan kita seorang orang yang mendengarkan ucapan itu yang paling terbaiknya, yang paling terbagusnya. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah menjadikan kita orang yang hidup di atas kebenaran, meninggikan sunnah dibanding lainnya, mengangkat agama ini dalam praktek kita untuk dapat berkembangnya Islam di tengah umat manusia. Semoga ini bermanfaat. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada umat, kami himbau untuk segera menuju salat melalui gerbang. karena di belakang sudah tertutup untuk kegiatan urban. Adapun para pekerja, pemotongan hewan ternak akan kita mulai pada pukul 8.30. Jadi kepada Ikhwan yang tugas, masih ada waktu 10 menit untuk persiapan.